yang awewe nu ayana hate jeung pikiran. Tapi aduh alimna luar biasa. Tapi satu ketika perempuan itu butuh dana talang. Nya ditalangan kabutuhna gitu. Kurang dibere, tapi urang aya tuntutan, sok dibere hang naon wae tapi jinah jeung urang. Karena terdesak perempuan itu mau, tapi Kang syaratnya satu, yuk kita lakukan perbuatan ini di tempat orang yang tidak melihat. Tidak ada orang yang melihat. Geus teu kuat si lalaki nang geus teu dengar mun domba mah. Di mana atuh Neng? Aya tempat nu teu ningali Neng, buru teu kuat Akang ye bising maur. Bising bahe. Tiba-tiba apa yang dilakukannya terus sampai bertanya, saha sih nu ningali teh? Kang terang teu, dimanapun ada yang melihat. Saha? Allah, ruas duitna dibikeun manehna lumpat. Moal aya pemuda kitu zaman ayeuna mah. Ah Allah mah tara ribut geus sadar we. Nu ribut mah algos. Di caption, panggilnya aing jangkrik bos. Aduh, kudu ngaluarkeun duit. Tah si jelema ieu mah boga iman sanajan kahayangna gede. Langsung, ya Allah, saya tidak melakukan perzinahan karena mendengar namamu disebut. Ngageser terbukalah. Jadi mun rek nulungan agama Allah, tong saeutik sae kudu totally.